Kita melanjutkan pembahasan manhaj dari kitab Ma'alim fil Wasatiyah wal I'tidal yang ditulis sama Syekhina Abil Hasan Muhammad bin Ismail As-Sulaimani. Dan kita telah membaca mukaddimah, yaitu bahwa beliau mengarang kitab ini, beliau tidak membahas wasatiyah ahlu sunnah baina ahlul bidah, sikap wasatiyahnya ahlu sunnah di tengah-tengah ahlul bidah, bukan. Tetapi beliau di kitab ini akan membahas wasatiyah ahlu sunnah baina ahlu sunnah. Beliau akan membahas tentang manhaj wasatiyah, manhaj pertengahan antara sesama ahlu sunnah. Itu bagaimana sikap yang terbaik, manhaj terbaik dalam bermuamalah sesama ahlu sunnah, bukan manhaj ahlu sunnah dibandingkan dengan ahlul bidah. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas tentang mukaddimah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Kita masuk ke al-mabhatsul awwal, halaman kedua, pembahasan pertama, pengertian wasatiyah. Kemudian setelah itu nanti beliau akan membahas tentang pengertian ahlu sunnah, karena beliau mengatakan ma'alim fi wasatiyah wal i'tidal baina ahlu sunnah, bagaimana wasatiyah ahlu sunnah wal jamaah itu kayak apa. Maka beliau akan membahas tentang pengertian wasatiyah, kemudian pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Syekh, dibaca Syekh. Al-Mabhatsul Awwal di ta'rifil wasithiyah bi lughatan wa syar'an. Qala Ibn Faris al-wawu wasithah madad wasthun, hadhihi al-madah tadullu 'ala al-'adli wan nasahi wa 'adalu syai'in awsathuhu wa wasathuhu. Fa kalimatu wasthun tubtu bi sukuni sin wa fathiha wa 'ala al-awwali fa ma'naha baina taqulu jalastu wasthul qawmi ai bainahum wa ala tahriki ta'ti bi ma'na khiyarun wa afdal wa ajwad wa minhu man'a wasata ai khiyaru ai khiyarun wa wasitatul qiladah al jawhar alladhi wasata wa huwa ajwaduha wa ta'ti bi ma'na adlun wa adlu syai' awsatuhu wa ta'ti bi ma'na yadullu ala anna syai'in bainal jayyid wal radid qala al-jawhari wa ghayruhu mulakhasan min wasithiyah ahli sunnah bainal firq illa anna al-ma'na al-akhir laisa muradan fi mawdi'ina badau ya berani wa'alaikumsalam wa ta'ala qala wasithiyah fi syar'i tadawwiru ala hadhihi tadawwiru ala hadhihi ma'amil rawiyati kama fi qawli ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan qala awsatu alam aqul lakum lawla tusaddiqun ay adlu wa khairu fa min hadhihi fa idza sa'alakum Allah fas'aluhu al firdaus fa innahu awsatul jannati aw a'la jannati ay a'dalha wa afdalha wa mimma yadullu ala wasatiyatil hissiyati wasatna bihi jam'an ay tawanna bihi wasbul amri wa qala ta'ala habitu ala salawati wa salati al-wusta wa mul wal muhsan min intaha wala khisan min wasatiyah ahli sunnati padu والإجال والإسراف ومجاوزة الحد في الأمر وزيادة فيه وتفريط وتقصير وتضييع كما في الحديث أما إنه ليس في نوم تفريط إنما التفريط على من لا يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى المصدر الثالث انتهى al-masdar as-sabiqu wa kadza al-ghuru wal jafa jafa wal jafa'u wal ghuru mujawazatul haddi wa minhu ghala wa minhu ghala asy'u asy'u yaghulu ghila'an idza tafa'a wa zada wa qala ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa taqulu 'ala Allahi ila al-haqqa wa qala subhanahu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu man qabla wa qablu wa qallu kasira wa dhallu an sawa an siwa'i sabi'i wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fitin innama ahlaka man kana qablakum al ghulu wa qulu hadha nata ichi wa akibatil wa qima wal jafa'u ya dulu huwa ala nuhur sayyi an shay'i wa min dhalika jaw jaw fawat jafautur rajula ajfuhu wa jafa'u khilaful jirri wa jafa'u bi dhammi jim ma nafa'u sa'i wa huma di anzal ba'u fi masdar sa'i. Ya, di sini saya ulasan hafizallahu taala ingin membahas pertama pembahasan tentang wasatiyah. Wasatiyah itu apa artinya? Wasatiyah itu diambil dari madah, dari susunan kata. Wasatiyah itu diambil dari huruf wawu, sin, dan tok. Dan wawu, sin, dan tok itu madah seperti ini, susunan seperti ini menunjukkan kepada maknanya itu adil, adil, wanisf, pertengahan. Berarti kalau kita katakan wa'adalu syai' awsatuhu wa wasatuhu, perkara yang paling adil itu adalah yang paling awsat, wawastuhu yang paling mulia dan yang paling tengah. Kemudian kalimat wasat itu, wawu, sin, dan toh itu harokatnya itu ada dua. Yang pertama bisukuni sin, disukunkan sinnya, wastun bacanya, wastun. Kalau wastun sinnya itu disukun, maka artinya baina, di tengah-tengah. Jalastu wastal qaumi, saya duduk wasta, wasto, wasto itu di tengah-tengah. Kalau disukunkan sinnya, jadi kalau disukunkan sinnya itu wastun, itu artinya di tengah-tengah. Tetapi kalau sinnya itu difathahkan wasatun, wastun dengan wasatun. Kalau sinnya difathahkan itu artinya khiyarun afdol ajwal, artinya itu khiyar, pilihan, afdol paling mulia, ajwal terbaik. Berarti kalau kita katakan misalkan mar'a wasatu wasatun, mar'a itu tempat gembalan kambing, wasatun khiyarun itu tempat pilihan, tempat terbaik. Nah itu kalau, jadi kalau di fathakan itu artinya terbaik. Seperti kata juga wasitoh kiladah itu kalung, jadi kalung itu adalah jauhar alladhi wasatoha, itu dinamakan wasitotul kiladah, itu adalah jauhar permata yang di tengah-tengah, itu yang terbaik. Nah, jadi kalau diartikan difathahkan sinnya wastun, itu pertama artinya khiyarun afdol ajwal. Kemudian yang kedua artinya itu adil. Kalau difathahkan itu wastun, itu artinya kedua itu adil, paling adil, paling adil. A'dalu syai'i awsatuhu, perkara yang paling adil itu yang paling awsat. Berarti awsat itu artinya adil. Ini yang kedua. Yang ketiga artinya itu bainal jayyid war radi, antara baik dan buruk, di tengah-tengah antara baik dan buruk. Jadi intinya di sini, intinya itu lafaz was wawu sin dan to itu nanti harokatnya itu ada dua. Wastun disukunkan sinnya, itu artinya di tengah-tengah. Kemudian difathahkan sinnya, wasatun itu artinya bisa macam-macam, tetapi berkaitan dengan dua. Sedangkan yang ketiga itu bukan pembahasan kita. Yang dinamakan dengan wasatiyah berarti wasatiyah. Wasa, sanya itu kan difathahkan itu harokatnya itu. Itu berarti apa? Artinya berkisar khiyar, afdol, ajwad, dan adl. Nah, berarti kalau kita katakan wasatiyatul ahli sunnah wal jamaah, berarti bagaimana sikap yang terbaik, sifat yang paling adil dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi seperti itu. Dan itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terkadang perbedaan antara harokat itu merubah makna. Contohnya misalkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, itu bisa dibaca dua, kholfun dan kholafun. Kholfun dan kholaf sama-sama generasi yang akan datang, itu namanya khol. Kholaf, lam, fa, itu generasi yang akan datang, khalifah, itu kan generasi yang akan datang berikutnya. Tapi kalau di kata para ulama itu, kalau disukunkan kholfun dalam surat Maryam itu fa kholafa mim ba'dihim kholfun adha'u sholat, kholfun kalau disukunkan itu artinya jelek, generasi yang datang tapi jelek sifat mereka. Tetapi kalau kholafun, kholaf itu generasi yang baik, generasi yang baik. Sehingga biasanya salaf itu lawannya kholaf. Kalau salaf itu generasi awal, kalau salaf generasi setelahnya. Tapi kalau kholfun, kholf itu artinya malah jelek. Nah, jadi intinya kalau secara makna itu, secara makna bahasa, wasatiyah itu artinya itu terbaik, sikap yang terbaik, sikap pilihan, demikian juga sikap yang paling adil, itu yang dinamakan dengan wastun, wasatiyah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kalau wasatiyah secara syarak, arti secara syarak itu pun juga tidak jauh dari arti secara bahasa. Karena biasanya arti sebuah syariat itu, arti secara syariat itu biasanya itu kembalinya ke bahasa. Solah, as-solah itu kan artinya kan doa. Nah, berarti nanti tidak akan jauh dari itu. Zakat itu artinya kebersihan. Nah, berarti arti secara syariat zakat itu nggak akan jauh dari itu. Puasa, puasa itu artinya shaum, itu artinya al-imsak. Maka nanti arti secara syariat itu nggak akan jauh dari itu. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah arti secara syariat itu biasanya kembali ke bahasanya. Yaitu berarti kalau kita katakan wasatiyah ahli sunnah wal jamaah itu berarti tidak akan jauh dari arti secara bahasa. Bahasanya apa? Wasatun itu artinya khiyar, pilihan, afdol, paling mulia, ajwad, terbaik, atau artinya itu adlun. Nah, berarti berkisar antara ini artinya itu. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasa itu di fathahkan. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasat, bukan umat pertengahan, bukan. Wasat itu bukan umat pertengahan, tetapi wasat itu umat terbaik dan umat yang paling adil. Itu maksudnya wasat itu terbaik dan paling adil, bukan yang pertengahan. Karena tidak setiap pertengahan itu baik. Waqala, Allah Ta'ala juga berfirman, waqala awsatuhum, awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Allah Ta'ala berfirman, waqala qala awsatuhum, orang yang paling awsat di antara mereka yaitu apa? Adaluhum wa khairuhum, orang yang paling adil dan orang yang paling baik mereka. Mereka itu mengatakan, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah sudah saya katakan kepada kalian, kenapa kalian itu enggak bertasbih kepada Allah Ta'ala? Nah, jadi wasat, wasa, yaitu sinnya itu di fathah dan itu artinya terbaik atau adil. Jadi antara dua itu. Nah, terkadang nanti itu dalam penterjemahan Indonesia itu nanti banyak kekacauan. Banyak kekacauan. Biasanya seringnya itu wasatiyah ahli sunnah wal jamaah atau wasatiyatul Islam itu biasanya nanti diterjemahkan dengan bahasa moderat. bahasanya itu artinya moderat itu. Jadi gini, kita mau sekarang kan kita mau membahasakan ini wasatiyah. Kita mau kita bahasakan itu. Kita kembali dulu ke bahasa Arab. Wasatiyah itu apa artinya ini? Wasatiyah itu kalau difathahkan itu berkisar antara dua. Yang pertama berbicara tentang terbaiknya. Kemudian yang kedua sikap adilnya. Itu. Jadi kalau kita katakan wasatiyah al-sunnah itu berarti bagaimana kebaikan, bagaimana keadilan ahlu sunnah wal jamaah daripada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlu sunnah itu adil, sehingga dia itu sikapnya itu terbaik. Nah, ketika sifat Islam demikian juga ahlu sunnah itu sifatnya itu memang mereka itu ahlu wasitiyah. Islam juga wasitiyah itu. Nah, sekarang kita mau membahasakan wasitiyah ini, terkadang memang di bahasa kita itu nggak ada yang pas. Akhirnya apa? Muncullah sebuah kalimat moderat. Nah, sekarang saya tanya ini, Pak Wawan, saya tanya itu, S2 itu, antum itu, moderat itu apa? Moderat itu apa, Mas Syed? Mananya? Kalau saya katakan, ini sikap yang moderat. Moderat itu apa? Kenapa? Karena sering sekali orang kalau menerjemahkan wasitiyah al-sunnah wal-jamaah itu, artinya mesti moderat. Islam itu agama yang moderat. Gitu. Ahlu sunnah itu adalah manhaj yang moderat. Benar nggak moderat? Ya, Pak Adi. Sifat yang sesuai dengan kondisi kan? Ah, kondisi kayak gini ikut kayak gini. Sehingga pas dipakai di mana-mana itu moderat itu pas gitu. Nah, kalau saya katakan berarti lafaz moderat cocok enggak? Nah, cocok enggak? Bukan. Demikian juga pertengahan enggak cocok juga itu. Nah, sekarang gini, terkadang itu ada sebuah istilah yang memang itu di bahasa kita enggak ada gitu. Enggak ada yang cocok istilah itu. Terus kalau nggak ada yang cocok, terus bagaimana? Kita kembalinya ke istilahnya Arab gitu. Sehingga apa? Kalimat wasatiyah ahlu sunnah wal jamaah atau wasatiyah Islam itu yang nggak bisa diterjemahkan. Tidak ada kalimat yang bisa mengganti istilah itu. Gitu. Yang penting apa? Kita pahami bahwa istilah wasatiyah itu artinya itu sikap terbaik. Demikian juga sikap pertengahan, sikap paling adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Itu namanya wasitiyahnya itu. Nanti di situ perhatikan di sini. Jadi ada wasitiyah yang luas, wasitiyahnya itu cakupannya luas, itu apa? Wasitiyah Islam. Kalau Islam itu nanti akan kelihatan wasitiyahnya itu dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Wasitiyah mereka itu Islam itu wasitiyah dibandingkan dengan agama yang lain. Kemudian di dalam Islam itu nanti akan terpecah-pecah lagi. Islam itu nanti akan terpecah-pecah lagi menjadi banyak kelompok. Kelompok ini hulu, berlebihan, ini terlalu menyepelekan. Akhirnya muncullah ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah itu, sikap mereka wasatiyah di antara kelompok-kelompok Islam. Faham gak yang saya ngomong? Faham kan? Jadi ada sebuah lingkaran besar, yaitu apa? Islam. Islam itu kan sebuah lingkaran besar. Agama Islam itu agama wasatiyah dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Wasitiyah itu apa? Bukan moderat loh. Enggak bukan moderat. Tetapi apa? Sikap terbaik, sikap pilihan dan sikap yang paling adil. Ahlus sunnah wal jamaah itu Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Dibandingkan dengan agama yang lain. Kemudian dalam agama Islam ini terpecah menjadi banyak kelompok lagi itu. Setelah itu apa? Muncullah kelompok-kelompok yang banyak dalam Islam itu. Maka ahlus sunnah itu adalah kelompok yang paling wasitiyah dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Gimana? Faham tak gambar ya? Contohnya misalkan, ini wasitiyah Islam, saya contohkan wasitiyah Islam gitu, dibandingkan dengan agama yang lain. Dalam menyikapi masalah Nabi Isa, ada dua kelompok yang menyimpang gitu. Ada dua agama yang saling berbenturan antara kutub utara dan selatan, gak bisa ketemu gitu. Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Sedangkan orang Kristen mengatakan Isa itu anak Tuhan, coba bayangkan itu. Antara anak zina dan anak Tuhan itu kan gak bisa ketemu itu. Setelah itu apa? Muncul Islam. Islam agama yang pertengah, agama yang pas, agama yang bagus, agama yang paling mulia dan agama yang paling adil. Maka kita katakan Nabi Isa itu hamba. Nabi Isa itu hamba. Tetapi Nabi Isa itu nabi. Abdullahi wa rasuluhu. Hamba. Bantahan sama orang Kristen. Tapi Nabi Isa itu nabi, bantahan bagi orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Sehingga apa? Islam itu pertengahan. Contoh lagi misalkan, dalam menyikapi masalah najis. Orang Yahudi mengatakan kalau ada pakaian terkena najis tidak bisa dicuci, potong, digunting pakaiannya itu. Sedangkan orang Kristen mengatakan mereka ibadah dengan pakaian najis biasa mereka itu. Akhirnya apa? Muncul Islam, agama yang terbaik. Dalam Islam itu apa? Pakaian yang terkena najis itu dicuci. Setelah bersih bisa dipakai. Contohnya lagi, seorang istri yang haid. Kalau seorang punya istri yang haid, orang Yahudi tidak boleh hatta satu atap nggak boleh. Berarti apa? Mereka punya rumah kamar khusus di belakang rumah. Itu khusus bagi wanita yang haid, nggak boleh satu atap dengan wanita yang haid. Sedangkan orang-orang Kristen, mereka berhubungan intim dengan istri mereka dalam kondisi haid biasa mereka itu. Nah, terus bagaimana kalau Islam itu sikapnya terbaik. Ketika ada seorang wanita yang haid, istri itu haid, maka kita boleh muamal apa saja dengan istri kita, kecuali berhubungan intim. Nah, masih itu. Jadi bukan berarti harus pertengahan, enggak. Tetapi wasatiyah itu sikap terbaik. Sikap yang paling adil. Gimana paham ya tergambar ya? Contohnya ini kalau Islam dibandingkan dengan agama. Sekarang kalau kita lihat, dalam Islam ada macam-macam kelompok juga ini. Nah, sekarang ahlu sunnah wal jamaah itu nanti akan kelihatan wasatiyahnya itu dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Contohnya, bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada kelompok yang mengatakan Allah itu nggak punya sifat. Nggak punya sifat. Sehingga Allah itu nggak punya wajah, nggak punya tangan, nggak punya apa-apa. Ya, kelompok seperti ini, kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Ya. Setelah itu ada kelompok ahlu sunnah yang mengatakan Allah itu punya sifat, semua sifat kita tetapkan. Oleh itu apa? Perdebatan antara ahlu sunnah dan Mu'tazilah itu kuat sekali perbedaannya itu. Kalau Mu'tazilah mengatakan, Mu'tazilah Jahmiyah, Allah nggak punya sifat. Cuma bedanya antara Mu'tazilah dan Jahmiyah, kalau Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya sifat dan nama, nama pun mereka ingkari itu. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama tapi nggak punya sifat, sama-sama ingkari sifat. Setelah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu punya semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tetapkan semuanya. Setelah itu muncul kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan pengen apa? Pengen di tengah-tengah itu, nyatukan ini, nyatukan ini, sehingga sifatnya moderat nih semuanya itu, biar diterima sama ini, diterima sama ini. Akhirnya apa? Gini saja wis, kita damaikan antara Ahlus Sunnah dengan orang Mu'tazilah. Bagaimana caranya? Kita tetapkan beberapa sifat Allah yang sesuai dengan akal, yang tidak sesuai dengan akal kita tolak. Wis gampang wis, menetapkan beberapa sifat supaya dekat sama Ahlus Sunnah, membuang beberapa sifat supaya dekat dengan Mu'tazilah. Pengen di tengah-tengah itu. Itu siapa itu? Asy'ariyah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang dulunya Mu'tazilah, setelah itu akhir-akhirnya dekat kepada Ahlus Sunnah, akhirnya menetapkan beberapa sifat. Kemudian membuang yang lainnya. Yang ditetapkan cuma 6. Setelah itu ditambah sama murid-muridnya, terus tambah sampai menjadi 21 sifat. Wujud, idam, baqa', mukhalafatul khawatif dan yang lainnya. Apa yang mereka inginkan? Mereka itu pengen di tengah-tengah itu. Ketika perdebatan antara Ahlus Sunnah dan orang-orang Mu'tazilah itu keras sekali masalah sifat Allah Ta'ala, akhirnya wis gini aja wis, saya di tengah-tengah saja itu. Apakah yang di tengah itu mesti baik? Bukan. Akhirnya apa? Mereka itu dijuluki banci. Itu, enggak laki, enggak perempuan. Nah itu. Jadi apa? Asy'ariyah itu dibantah sama Mu'tazilah itu. Kamu itu harus jelas, kamu itu siapa itu? Laki-laki atau perempuan kan itu? Yang Ahlus Sunnah juga mengatakan kamu itu siapa gitu? Kamu Mu'tazilah atau Ahlus Sunnah itu? Enggak, saya pengen satukan keduanya itu. Akhirnya apa? Pengen di tengah-tengah, pengen moderat. Tapi malah moderatnya menyimpang. Ya. Contohnya lagi misalkan, saya contohkan misalkan. Antara masalah takdir. Masalah takdir itu. Ada kelompok yang mengatakan takdir itu enggak ada. Sehingga apa yang kita perbuat itu murni ciptaan kita itu. Kalau kita sholat, kita yang menciptakan sholat. Ada orang berbuat dosa, orang itu menciptakan dosa. Allah tidak pernah bantu, Allah tidak pernah mentakdirkan, Allah tidak pernah menghendaki orang itu ibadah dan menghendaki orang itu berbuat dosa. Kelompok ini mengingkari takdir mutlak. Siapa itu? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Ada juga kelompok lawan dari itu. Kalau ini kelompok Mu'tazilah. Ada kelompok dari itu. Kelompok yang mengatakan kita itu dipaksa sama Allah Ta'ala. Kita itu kayak wayang saja itu, wayang golek kita itu. Berarti kalau saya berzina, itu kan dipaksa sama Allah Ta'ala berzina itu. Kalau saya itu minum khamar, yang minum khamar itu Allah sebenarnya, bukan saya. Maka kalau saya berzina, saya minum khamar itu boleh. Karena yang maksa itu Allah Ta'ala kan gitu. Gimana lagi mau saya kayak wayang kan gitu. Akhirnya apa? Mereka berdalil dengan takdir untuk menghalalkan dosa dan maksiat. Kelompok, muncullah kelompok Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Setelah itu muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan takdir itu ada, tetapi orang itu boleh berkehendak. Ahlus Sunnah menetapkan takdir mutlak, tetapi orang itu masih punya kehendak. Setelah itu, perdebatan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah kuat sekali masalah takdir itu. Kuat sekali perbedaannya itu. Setelah itu muncul kelompok di tengah-tengah, ingin damaikan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah masalah takdir. Muncul kelompok Asy'ariyah ini. Mereka mengatakan gini saja, masalah takdir itu, kita tetapkan Al-Kasb. Yang kita tetapkan itu hanya Al-Kasb. Kasb itu apa? Kalau orang itu masih berusaha, berarti apa? Itu masih ciptaan dia. Allah belum menakdirkan. Tapi kalau sudah dia itu mulaqah, sudah nempel dengan hasil, baru takdir Allah turun. Ini dinamakan dengan Al-Kasb. Contohnya apa? Maksudnya gini, contohnya mereka itu. Kalau ada orang mau nyembelih ayam, dia baru ngasah pisau, kemudian baru cari ayam, takdir belum ada. Itu masih usahanya dia. Dia menciptakan. Tetapi kalau pisau itu sudah nempel dalam lehernya ayam, takdir Allah baru turun. Jadi kenapa kita seperti ini? Pengen digabungkan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Maka kita katakan, tidak setiap yang di tengah itu mulia. Tidak setiap yang di tengah itu mulia. Maka wasithiyah itu bukan pertengahan. Bukan ikut sana, bukan ikut sini, cocok untuk sana, cocok untuk sini, bukan. Ahlus Sunnah itu adalah sikap yang terbaik. Sikap yang paling adil dalam menyikapi masalah perbedaan di antara manusia. Gimana paham ya? Tergambar. Itu yang dinamakan dengan wasithiyah. Jadi wasithiyah itu sering sekali diterjemahkan dengan moderat, tapi nggak pas. Kenapa? Karena kita itu bukan setiap kita punya pendapat itu harus sama dengan ini, sama dengan ini, ngikuti semuanya itu, kita nggak bisa seperti itu. Kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya prinsip dalam beragama. Agama kita prinsip apa? Dalil. Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوْسِ. Kalau kamu minta sama Allah Ta'ala, minta surga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. Nah ini. Karena surga Firdaus itu awsat. Awsat itu apa berarti? فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. Surga terbaik. Surga terbaik, enggak harus tengah-tengah gitu. Surga yang paling tengah, enggak harus yang di tengah-tengah. Oleh itu, ada orang yang mengatakan keliru. Saya pernah dengar sama seorang ustaz itu. Dia ngomong, surga itu bentuknya itu kayak bola atau kayak telur. Bola kan, bulat itu. Yang paling besar diameternya itu kan yang di tengah itu. Coba kita lihat bola itu kan. Bawahnya kecil kan diameternya kan, atasnya juga kecil kan, seperti ini kan gitu. Kita kalau lihat paling bawah itu paling kecil, paling atas paling kecil itu. Yang paling besar diameternya itu yang tengah itu katanya itu. Berarti apa? Surga yang terbaik itu yang di tengah. Bukan yang di atas. Lah kenapa? Dalilnya ini. Karena Allah Ta'ala Rasulullah SAW itu bersabda, kalau kamu itu minta sama Allah, minta surga Firdaus. Kenapa? Fa'innahu awsatul jannah. Surga Firdaus itu awsat, paling tengah gitu. Surga Firdaus itu paling tengah katanya itu. Kenapa? Kan wasat itu artinya tengah itu. Maka kita katakan memang wasat itu artinya tengah was. Tetapi kalau awsat bukan. Awsat itu bisa artinya paling tengah atau juga bisa artinya paling baik. Tinggal diambil dari kalimat apa itu awsatnya itu. Diambil dari kalimat wastun atau wasatun. Nah di sini bukan. Kenapa? Karena Rasulullah setelah itu menafsirkan itu. Fa'innahu awsatul jannah au a'lal jannah. Atau surga yang paling tinggi itu. Berarti surga Firdaus itu surga paling tinggi dan itu yang paling awsat. Berarti awsat itu artinya bukan di tengah. Karena itu paling tinggi. Berarti awsat itu artinya paling mulia. Surga yang paling mulia itu adalah surga Firdaus. Kemudian dalam kurung khaw, itu maksudnya apa? Coba kita lihat ini, di sini dalam kurung khaw. Ali. Khaw. Khaw itu apa? Bukhari. Kha itu maksudnya Bukhari, kalau mim muslim yaitu maksudnya itu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. A'duluhum wa afdaluhum wa mimma yadulu alal wasitiyatil hisiyati wasatna bihi jam'a. Wasatna itu perempuan-perempuan itu. Wasatna bihi jam'a, idakhalna bihi wastal qaumi wastal adwi, yaitu pasukan perang itu mereka itu berkumpul, yaitu maksudnya bahwa berkumpul di tengah-tengah musuh. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hafidhu 'ala shalawati wa sholati wusta, jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Nah, ini juga wusta ini. Jagalah salat wusta. Wusta ini fi'il apa ini? Isim apa ini? Al-muhimin. Isim? Bukan, itunya maksudnya itu. Wusta, wusta itu ala wasni fu'la. Ala wasni fu'la. Fu'la itu apa maksudnya? Artinya apa misalnya? Salat wusta itu artinya apa berarti? Dari isim itu nanti akan ketahuan itu. Wusta, wusta itu artinya apa? Fu'la, ala wasni fu'la. Fu'la itu isim tafdhil, mu'annas. Ya. Kalau mudzakkar pakainya af'alu. Kalau mu'annas pakainya fu'la. Itu kalau pakai al-falam, kalau dia sebagai sifat. As-sholatu al-wusta. Ya kan? Kalau al-kalamul awsat. Karena kalam itu kan mudzakkar, maka pakainya af'al. Tetapi kalau dia itu mu'annas, pakainya fu'la. Jadi as-salatul wusta itu kayak awsat. Artinya cuma dia mu'annas. Hafidhu 'ala shalawati wa shalatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta kalian. Pertanyaan, salat wusta itu apa? Artinya? Apa artinya apa itu salat wusta itu berarti? Salat yang pertengahan atau salat apa ini? Salat yang terbaik. Bukan yang pertengahan. Salat wusta itu adalah salat yang terbaik. Itu salat apa itu? Salat asar. Dan salat asar itu bukan di tengah-tengah. Sekarang saya tanya, 5 kali salat itu sehari semalam itu yang tengah itu apa? Atau saya tanya sebelum yang tengah, salat pertama itu apa? Ali. Salat pertama, antum kalau hari sehari ini, hari ini salat pertama itu apa? Sholat antum pertama kali di subuh hari itu apa? Hah? Subuh? Enggak. Sholat rizki? Hah? Sholat maghrib? Pertama antum sholat maghrib? Hari pertama kan memang mulai dari malam ya, Masya Allah itu. Anu? Hah? Duhur. Kenapa duhur? Kan subuh antum tadi sudah sholat hari ini kan itu. Hah? Jadi sholat pertama, kita punya 5 kali sehari semalam sholat itu. 5 kali sehari semalam itu. Itu yang pertama itu apa? Yang pertama itu duhur. Kenapa kok duhur yang pertama kali? Karena Rasulullah itu ketika diajari sholat sama Malaikat Jibril itu, datang pertama kali Malaikat Jibril itu waktu duhur. Berarti duhur itu sholat pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan sholat itu kalau dia selesai waktunya, mesti akan masuk sholat yang berikutnya. Jadi waktu sholat itu nyambung. Waktu yang pertama selesai, masuk waktu yang kedua. Yang kedua selesai, masuk yang ketiga. Yang ketiga selesai, masuk yang keempat. Empat selesai, masuk kelima. Lima selesai, selesai wis. Nah, jadi seperti itu. Maka duhur nyambung sama asar, nyambung maghrib, nyambung isya, nyambung subuh, selesai subuh sudah enggak ada. Nah, berarti awal sholat itu apa? Duhur. Kalau awal sholat duhur, berarti sholat pertengahan itu apa? Maghrib. Kan duhur asar kan, maghrib, isya, subuh. Berarti yang pertengahan itu maghrib. Tapi malah sholatul wusta itu malah sholat asar. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat yang paling mulia atau sholat wusta itu bukan sholat pertengahan. Bukan sholat pertengahan. Kalau pertengahan berarti maghrib kan gitu. Maka kita katakan tidak. Itu sholatul wusta itu adalah sholat yang terbaik. Berarti wusta itu artinya terbaik. Sholat pilihan. Bukan yang paling tengah. Kemudian di sini beliau mengatakan penting sekali ini. Wal wasatu bainal ifrati wat tafrid. Dan ahlu sunnah itu mereka itu sikapnya itu wasat. Wasat apa? Antara dua kelompok yang menyimpang. Antara dua kelompok yang menyimpang yaitu apa? Antara ifrat dan tafrid. Maka pasti jalan manusia itu ada tiga. Jalan manusia itu ada tiga. Kalau dia itu tidak ifrat, maka dia itu tafrid, yang selamat cuma di tengah-tengah ini. Jalan manusia itu ada tiga. Ifrat itu apa? Belum mengatakan al-ifratu huwa taqaddum wal i'jalu wal israfu wa mujawazatul haddi fil amri wa ziyadatu fihi. Kalau yang namanya ifrat itu hulu, berlebihan, melampaui batas, kasar, keras, kemudian apa dia itu melampaui batas, nah, itu namanya ifrat. Kalau tafrid itu tafsir wa tadyi', meremehkan, menyanyiakan. Nah, jadi metode manusia itu pasti ada dua jalan ini, yang menyimpang itu ada dua. Baik dia itu ghulu, berlebihan, atau menyanyiakan. Nah, yang di tengah-tengah itu yang terbaik. Dan yang tengah-tengah itu yang dinamakan dengan sifat yang terbaik. Atau dinamakan dengan wasitiyah. Oleh itu coba kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah itu, Allah menyebutkan tiga jalan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Setelah itu Allah tersebutkan dua jalan yang menyimpang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang pemurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Berarti apa? Jalan yang menyimpang itu mesti ada dua. Ada dua, yaitu ghulu dalam satu bab dan meremehkan dalam sebab yang lain. Itu pasti ghulu berlebihan, meremehkan, itu pasti kesesatan manusia itu dari itu. Dan yang di tengah-tengah itu, yaitu yang bisa menggabungkan antara semua ini, dialah orang yang selamat. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka itu pertengahan, dan sifat mereka yang tengah itu sifat yang terbaik antara dua kesesatan. Kesesatan itu ada dua, baik kesesatan itu antara ifrat, melampaui batas, atau kesesatan itu karena tafrid, karena meremehkan. Oleh itu kalau digambarkan itu, para ulama itu mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam itu gambarannya seperti air susu yang keluar dari dua kotoran. Air susu yang keluar dari kotoran, itu kotoran apa itu? Darah dan kotoran gitu loh. Kotoran darah dan kotoran. Min baini farathin, min baini damin waroh mawarathin. Itu air susu itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu keluar antara dam, darah, dan keluar antara farath itu dan kotoran. Jadi antara darah dan kotoran, semuanya kotor itu. Setelah itu muncullah air susu, ma'an musaffah, labanan musaffah, yaitu susu yang sangat segar, bersih. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari dua kotoran. Demikian juga apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah mereka itu akidah kayak jernihnya air susu yang di tengah-tengah atau keluarnya itu dari dua kotoran ini. Oleh itu apa? Namanya bid'ah itu, namanya kesesatan itu pasti antara dua ini. Entah dia itu berlebihan atau dia itu meremehkan. Dan terkadang ada satu kelompok firqah yang dia itu ada dua-duanya. Ada satu firqah itu kelompok, dia dalam bab ini ghulu, tetapi dalam bab yang lain meremehkan. Sehingga apa? Bukan berarti kalau dia itu sudah ghulu itu mesti ghulu terus, bukan. Kalau sudah ifrat itu, atau kalau sudah itu meremehkan terus ya. Orang Kristen dalam banyak masalah ghulu mereka itu. Dalam banyak masalah. Tetapi hukum asalnya orang Kristen itu, mereka itu meremehkan. Orang Yahudi dalam banyak masalah itu mereka itu hulu dalam banyak masalah, tetapi dalam masalah yang lain mereka itu juga meremehkan gitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi ada sisinya yang berbeda-beda itu ada. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka di tengah-tengah. Nah, jadi antara hulu, antara ifrat dan tafrid. Kalau ifrat itu hulu, berlebihan, kalau tafrid itu meremehkan. Contohnya dalam masalah takdir tadi, ada yang Qadariyah yang mengatakan Allah itu enggak bisa menciptakan, tidak bisa mentakdirkan, sehingga apa yang kita perbuat itu yuk kita sendiri menciptakan. Ada juga kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwasanya kita dipaksa sama Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah di tengah-tengah antara dua kotoran ini, yaitu kotoran Qadariyah dan kotoran Jabariyah. Demikian juga dalam masalah iman. Dalam masalah iman itu, kalau orang-orang Khawarij ditambah dengan Mu'tazilah, demikian juga mereka mengatakan bahwasanya orang kalau dia itu berbuat dosa kafir. Itu kan orang Khawarij. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Orang mukmin, muslim berbuat dosa, dia kafir. Orang Khawarij. Ya. Sedangkan orang Murjiah mengatakan enggak, orang berbuat dosa, banyaknya dosa kayak imannya Malaikat Jibril dia itu. Sehingga pelaku dosa itu kayak Nabi Muhammad dia itu. Akhirnya apa? Muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah, dan itu sikap terbaik waktu itu. Yaitu Ahlus Sunnah mengatakan orang mukmin yang pelaku dosa itu kita katakan mukmin naqisul iman. Orang mukmin tapi imannya berkurang. Nah, akidah ini muncul seperti air susu yang jernih dari dua kotoran. Kotoran apa itu? Kotoran Khawarij dan kotoran orang-orang Murji'ah. Nah, Nah, jadi akidah yang muncul karena seperti itu, karena ada dua kotoran, sehingga terkadang apa harus bisa keluar dari itu. Nah, sehingga ada namanya ifrad dan ada namanya tafrid. Wakadha al-ghulu wal jafa. Jadi kalau ifrad itu lawannya tafrid, kalau ghulu lawannya jafa. Nah, jadi dua istilah itu. Kalau ifrad lawannya tafrid. Ifrad itu berlebihan, kalau tafrid meremehkan. Ghulu berlebihan, jafa meremehkan. Nah, jadi cuma dua istilah saja itu. Ifrad lawannya tafrid, ghulu lawannya jafa. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, kalian jangan hulu dalam agama kalian itu. Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai orang-orang ahlul kitab, kalian jangan hulu dalam agama kalian itu. Asalnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hulu wa fid din." Jauhkan diri kalian dari hulu dalam beragama. Innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Karena yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah hulu. Oleh itu coba perhatikan ini, kita itu dalam bermanhaj pun juga harus keluar dari dua ini, antara yang hulu, antara orang-orang yang meremehkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu, banyak di antara teman-teman kita, hatta yang salafi, mereka pun balad dalam bermanhaj itu hulunya masya Allah luar biasa parahnya itu. Tetapi ada juga kelompok yang meremehkan sekali ini. Contohnya ini praktek langsung kita lihat contohnya kita sekarang ini. Ada kelompok teman-teman salafi kita itu yang mereka mengatakan bahwa duduk sama ahlul bidah nggak boleh. Ah, berarti ada ustadz itu ketemu sama ahlul bidah salaman itu foto, berarti ini ahlul bidah, ini ustadznya sesat itu, menyimpang itu. Kenapa? Karena kumpul sama ahlul bidah. Lah kalau cuma ketemu sama ahlul bidah kemudian sesat, kan terus gimana kita mau dakwai mereka itu? Ada kelompok yang biasa kumpul sama ahlul bidah, memang kumpul bareng, duduk bareng, ngadakan pengajian bareng. Ini terlalu meremehkan dalam masalah ini. Terus bagaimana sikap yang terbaik? Kita itu punya sikap yang terbaik. Ada waktunya di mana kita itu terkadang harus kumpul dengan mereka dalam kondisi yang tertentu. Tapi ada waktunya kita itu tahzir mereka. Kita berikan peringatan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga punya sifat yang pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Beragama itu jangan terlalu hulu. Kalau hulu itu nanti, hulu itu kan tinggi sekali itu, keras sekali itu. Biasanya kalau sudah hulu itu jatuhnya menyakitkan. Orang-orang kalau sudah hulu itu, biasanya salafi-salafi yang keras itu biasanya kalau sudah futur, mumet mereka itu. Dan itu banyak sekali itu. Maka alhamdulillah dakwah kita itu walaupun yes, biasalah ditahdir kayak apapun, biasa jalan. Tetapi biasanya apa? Biasanya itu malah istiqomah itu yang tengah-tengah itu. Tetapi apa? Yang terlalu hulu itu, saklek itu, malah biasanya mereka itu futur. Kalau sudah futur, parah mereka itu. Dan itu terjadi di mana-mana itu. Yang sukanya dulu membid'ahkan sana, menyesatkan sana, itu hizbi, mubtadi semuanya itu. Akhirnya apa? Dimakan juga dia sama murid-muridnya itu. Akhirnya ketika ditahdir juga sama murid-muridnya, bingung itu. Akhirnya setelah itu apa? Keluar dari komunitas salafi, jadi orang awam, dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali kayak gitu. Sifatnya mulus sekali itu, berlebihan sekali itu dalam beragama. Dan itu kita lihat bermacam-macam gitu. Sampai ada kelompok teman-teman kita itu yang hulu dalam masalah sekolah, sampai mengatakan kalau ada sekolah pondok pesantren ada SPP berarti itu bidah. Gitu. Sehingga ditahdir sekolah itu gara-gara SPP, Bapak. SPP saja ditahdir itu, masya Allah itu. Gulunya luar biasa itu. Sampai akhirnya ini cerita nyata ini ada dan orangnya pun masih ada itu. Ada seorang ustaz, dia itu dulu teman akrab, ada dua orang lulusan dari Damaskus, dua orang akrab sekali, lama sekali belajar di Yaman 10 tahun mungkin itu. Akrab sekali mereka berdua itu. Sampai akhirnya apa? Pulang ke Indonesia itu yang satu bikin pondok di sini, yang satu bikin pondok di sini. Oh, yang ini muridnya banyak, ini muridnya sedikit. Akhirnya apa? Yang teman akrabnya, yang muridnya banyak itu pondoknya ditahdir. Gara-gara apa? Gara-gara ada uang gedung. Uang gedung itu sama Rasul nggak ada itu, berarti bid'ah ini itu. Oh, akhirnya apa? Oh, berarti dia itu sudah jatuh dalam bid'ah ahlul bid'ah mubtadi' dia itu, harus kita tahdir dia itu. Akhirnya apa? Ketika dia itu sudah mengatakan seperti ini, konsekuensinya apa? Berarti kan pondoknya nggak ada uang gedung, nggak ada SPP. Kemudian apa? Bikin organisasi nggak boleh ada ketua, bendahara, sekretaris itu bid'ah semuanya, hizbi itu. Sampai akhirnya apa? Ketika bangun pondok terpaksa harus ke hutan. Rupanya benar itu, pindah ke hutan itu. Apa sih? Antum tahu nggak? Hasan tahu? Nggak tahu. Dekat sama antum itu pondoknya itu. tinggalnya di hutan lagi itu. Sampai akhirnya apa? Ini mau bikin masjid, mau bikin masjid itu kan dibuat panitia. Jadi teman-teman situ itu bikin panitia itu. Panitia mesti apa? Ada ketua kan, ketua panitia pembangun masjid, ada bendahara, ada sekretaris. Sampai dengar ke Ustaz, oh ini bid'ah semuanya itu, mau tadi semuanya itu, bubar gitu. Islam itu nggak ada ketua, nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris itu. Berarti kalau ada organisasi seperti ini, hizbiyah semuanya itu. Akhirnya ketika ada orang mau nyumbang, bingung itu. Ini saya mau nyumbang sama siapa itu? Ustaznya itu butuh dana untuk bangun pondok, bikin masjid, bikin. Tapi nggak boleh ada panitia itu. Terus apa gimana? Bingung lagi mereka. Bahkan ada kelompok yang tidak membolehkan bikin KTP. Wan KTP itu ada fotonya, foto bid'ah. Berarti siapa yang bikin KTP ahli bid'ah mereka itu? Masya Allah, luar biasa sekali wes semuanya itu. Dan itu banyak itu, bermacam-macam kelompok-kelompok seperti ini, hulu. Sampai akhirnya apa? Stres mereka nanti. Mereka stres sendiri itu. Akhirnya biasanya apa? Kalau sudah jatuh itu sakit. Kalau sudah jatuh futur itu parah mereka itu. Sampai ada seorang ulama, seorang syekh, muridnya Syalbani, banget lama belajar sama Syalbani itu. Ya, setelah itu, yes, parah lah itu, futurnya itu parah sekali itu. Sampai Syaikhul Hasan itu pernah meminta rekomendasi terhadap kitabnya, Syaikhul Hasan itu. Terhadap orang ini, sekarang orang ini sudah futur. Sampai akhirnya apa? Cukur jenggot, pakai celana rajin, sering mengadakan konser sama artis-artis di bioskop, kemudian kumpulnya sama orang liberal, termasuk ulama Mesir. Dan zaman dulunya ulama itu, termasuk ahlul hadisnya, semeninggalnya Syalbani itu. Setelah itu apa? Futur juga itu. Kenapa? Karena hulu. Karena hulu, maka itu orang-orang yang hulu biasanya kalau sudah punya masalah, stres mereka itu. Kenapa? Karena Syaikhul Hasan itu pernah mengatakan, karena manhajnya mereka itu ya tak akal, saling memakan. Atau manhajnya mereka itu manhaj karobari. Manhajnya itu kayak seturuman listrik. Nah, kamu, jadi setiap orang itu dipantau itu, kamu tahdir si Fulan gak? Ya enggak, saya enggak tahu dia Fulan itu siapa. Oh, kalau enggak tahdir berarti kamu saya tahdir itu, berarti kamu al-bidak juga itu. Nah, jadi manhaj itu terlalu hulu itu. Sampai akhirnya pernah juga ini kejadian juga itu. Mereka mengatakan minta dana, mendapatkan dana dari yayasan sosial Ihyatullah dan yang lainnya itu bid'ah. Sehingga siapa yang mendapatkan dana seperti ini berarti ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Mereka itu mengadakan acara besar waktu itu butuh dana. Terus bagaimana caranya? Caranya minta dana di jalan-jalan itu. Pakai kotak-kotak amal itu di jalan-jalan itu. Karena mereka butuh dana itu. Nah sekarang kita katakan, antum dulu melarang kita untuk minta dana dari yayasan sosial dan orang itu dari luar negeri itu yang memang bantu pengen nyumbang itu lebih terhormat daripada minta di jalan-jalan itu. Kata mereka, kalau kita itu ahlus sunnah, kalian itu ahlus bidah itu. Sikap kalian itu tetap bidah itu, kalau kita tetap ahlus sunnah itu. Ini sampai terjadi kejadian ini nyata di Salatiga. Ya, Ustaz Islam tahu nih, ya, antum tahu kan Salatiga. Ada sebuah masjid. Masjid ini bantuan dari yayasan sosial kayak gitulah. Nah, kemudian di situ ada seorang ustaz yang saya dulu ngajinya juga di situ di awal-awal itu. Lama, alhamdulillah baguslah dakwah di sini. Tiba-tiba datanglah ustaz dari Yaman kan gitu. Ustaz dari semuanya, pokoknya yayasan Ihyatullah bid'ah itu. Tapi dengan cara apa? Setelah itu menyingkirkan ustaz yang di masjid itu, setelah itu masjid itu dikuasai. Padahal awal-awalnya sebelum masuk ke situ, ini masjidnya dibitahkan itu. Kenapa? Karena dibantu dari yayasan sosial itu. Akhirnya setelah itu ustadznya diusir dengan cara yang paling nges. Saya sambil baca suratnya itu, semuanya saya baca itu. Yaitu miris sekali dia tingkah pola ustadznya itu. Akhirnya sambil masjidnya dikuasai, kajian setelah itu di situ. Akhirnya ditanya, ustadz kan ini masjidnya bid'ah ini. Masjid bantuan yayasan sosial bid'ah ini kan itu. Kalau yang mengelola kita itu jadi sunnah itu. Kalau yang mengelola kita itu jadi sunnah, tapi kalau yang mengelola mereka itu bid'ah semua itu. Ya, jadi apa berarti omong kosong mereka, ucapan mereka itu? Kenapa? Kontradiksi nanti mereka itu. Mereka itu nanti kontradiksi, jadi itu nanti akan aneh mereka itu. Kenapa? Karena hulu. Nah itu kita dalam beragama itu tidak usah hulu, biasa saja itu. Kita amalkan sunnah itu biasa saja, yaitu sunnah itu yang fleksibel saja itu. Yaitu tidak usah terlalu hulu, keras, saklek, sampai melampaui batas dan yang lainnya. Ayo baca selanjutnya, lanjut. Kamu mau baca apa? Hah? Ayo Syahli, leh. Bagaimana itu, Ahmika? الإيمان نشأة المصطلح في أهل السنة زاد بعد إلى أن أول من تكلم به ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه أن لكائي بسنده عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال فأما الذين فرضت قلوبهم فأهل السنة والجماعة والعلم وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة انتهى إلا أن سنده لا يحتج به وإذا فأول من استعمل هذا المصطلح فيما أعلم وهو محمد بن سيرين فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيح في مقدمة صحيحه صحيحين بسنده إلى ابن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسلام فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم ثم تتابع الناس على استعمال هذا المصطلح فقد قال أيوب السختياني فيما أخرجه أن لكائي إني أخبر بموت رجل من أهل السنة وكأني أقول بعض أرضائي وقال أيضا إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة وقال الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وقال أما أقول أهل السنة والجماعة بدأوا يا مساء سلام يا جكب يا جكب يا مساء فضيل بأرواتها المقتدى بهم من لدن مني ثم تعددت الأسماء الأسماء لهذا القائمة وكلها يدل على ما هم عليه من اعتقاد وعمل ومن ذلك فمن ذلك أن يقول لهم أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث بدأوا أحسن Azan. وصوفيتهم أتبعوا wa hum marabuhum bisiyasatin masuk tinggal sedikit kok tanbih itu kutab al muasiri tasamma Al-Asyairatu Khabarina Wa mimma sabaqa min athari ayat tabi'ina wa min ba'dihim wa hum qabla al-Asy'ari aktsaru fadlan atba'ihi Ya, sekarang kita membahas pembahasan yang kedua. Tadi kita bahas tentang makna wasatiyah. Wasatiyah itu artinya sikap yang terbaik, sikap pilihan, sikap yang paling adil. Nah, sekarang kita membahas tentang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penamaan kelompok dengan nama Ahlus Sunnah itu siapa yang pertama kali membuat nama itu. Ada riwayat yang menyebutkan itu yang pertama kali adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala yauma tabyatu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah-wajah yang berseri-seri dan ada wajah-wajah yang muram. Abdullah bin Abbas mengatakan fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah. Sedangkan orang-orang yang wajahnya berseri-seri itu adalah wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ulul ilmi dan para ulama. Wa amal ladina swaddat wujuhuhum, sedangkan orang-orang yang wajah mereka muram di hari kiamat, fa ahlul bid'ah wa dhalalah, wajahnya ahlul bid'ah dan ahli kesesatan. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali mengatakan seperti julukan Ahlus Sunnah itu adalah Abdullah bin Abbas karena dia sahabat. Sahabat, tetapi rupanya riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena ada seorang rawi yang muttaham bil kadzib. Sehingga perkataan Abdullah bin Abbas itu tidak bisa dipakai. Maka dicarilah ulama itu mencari itu. Apakah ada sahabat yang memakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kelompok ini? Rupanya tidak ada. Akhirnya ketika generasi sahabat tidak ada, tidak dikenal kelompok ini. Akhirnya cari yang tabi'in. Siapa tabi'in yang sudah menyebutkan lafaz atau julukan kelompok ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mendapatkan rupanya Muhammad bin Sirin. Ulama tabi'in Muhammad bin Sirin ini. Disebutkan sama Imam Muslim dalam mukaddimah kitab sahihnya itu, Muhammad bin Sirin mengatakan sebuah kalimat yang bagus sekali. Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu ulama-ulama itu, yaitu dahulu yaitu zamannya sahabat, itu enggak ada yang tanya tentang sanad. Kalau ada seorang sahabat bertanya sama mengabarkan kepada sahabat yang lain, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti langsung diterima. Kenapa? Karena enggak pernah bertanya, kamu dari mana dapatnya itu? Dahulu itu orang itu enggak pernah tanya masalah sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, yaitu apa? Terbunuhnya Utsman. Ketika Utsman terbunuh, fitnah itu apa? Terbunuhnya Utsman. Akhirnya kaum muslimin terpecah belah waktu itu. Sehingga muncul Syiah, muncul Khawarij yang mereka biasa mendustakan hadis. Akhirnya setelah itu kalau ada orang yang menyampaikan hadis, oh Rasul bersabda seperti ini, maka ulama mengatakan samulana rijalakum, mana rawinya? Kamu dengar dari siapa? Oh saya dari fulan, fulan dari siapa? Fulan dari sini, dari siapa lagi? Dari Rasulullah SAW, dicek satu persatu rawinya itu. Jadi pengecekan rawi itu, dicek rawi-rawi itu, kamu dari siapa mendengar ini? Kamu dari siapa? Itu dari siapa itu? Itu terjadi setelah zamannya Uthman bin Affan. Faham ya? Faham ya? Sedangkan sebelum zaman Uthman, orang gak pernah tanya kalau orang itu membawakan hadis. Kenapa? Semua sahabat itu adil. Tetapi ketika zaman Uthman sudah terbunuh, akhirnya muncul Khawarij, muncul Syiah. Mereka terbiasa memasukkan hadis. Akhirnya setiap orang yang membawakan hadis ditanya sama para ulama. Setelah itu beliau mengatakan, "Qalu samulana rijalakum fayunduru ila ahli sunnah." Ini kata ucapan beliau itu. Maka dilihat, jika yang mengatakan itu ahli sunnah wal jamaah, maka fayukhadhu hadithuhum. Hadisnya diambil. Fayunduru ila ahli bidah fayuraddu hadithuhum. Tetapi kalau yang mengatakan itu ahli bidah, maka hadisnya ditolak. Nah, kita mendapatkan ini sebuah perkataan julukan kelompok itu dengan ahli sunnah lawannya ahlul bidah. Dari siapa itu? Muhammad bin Sirin. Oleh itu kita katakan berarti apa? Yang pertama kali memasyhurkan julukan bagi kelompok ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Muhammad bin Sirin. Ya, paham ya tergambar ya? Pertanyaan, lo terus kalau sama sahabat apa yang dikenal? Yang dikenal Muslim. Yang dikenal itu Muslim, namanya sahabat. Sahabat tidak punya penamaan. Kenapa? Karena zaman sahabat belum berbeda-beda akidah mereka. Zaman sahabat itu masih satu akidah mereka. Oleh itu, ketika zaman sahabat itu masih satu akidah mereka, maka enggak boleh dibuat nama-nama, karena satu. Tetapi ketika sudah mulai banyak kelompok-kelompok yang bermunculan, ahlus sesat, orang sesat bermunculan, maka ahlus sunnah pun harus membuat nama. Julukan untuk mereka. Namanya apa? Ahlus sunnah. Setelah itu apa? Orang semuanya mengatakan, saya ahlus sunnah, saya ahlus sunnah, termasuk Asy'ariyah. Padahal apa? Asy'ariyah itu jauh sekali dari masa sahabat. Kan Asy'ariyah itu kan lahirnya kan setelah meninggalnya empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya sudah pada meninggal dunia, baru setelah itu muncul Abdul Hasan Al-Asy'ari. Abdul Hasan Al-Asy'ari berarti jauh sekali masanya itu. Akhirnya apa? Muncul kelompok akidah Asy'ariyah mengatakan saya itu Ahlus Sunnah itu. Sehingga Ahlus Sunnah jamaah itu siapa? Yang akidahnya Asy'ariyah. Nah, kalau seandainya Ahlus Sunnah itu munculnya ketika Abdul Hasan Al-Asy'ari baru muncul, lah terus sahabat akidahnya apa? Tabi'in akidahnya apa? Tabi'ut tabi'in akidahnya apa? Ya. Akhirnya ketika banyak ini ngatakan saya Ahlus Sunnah, ini Ahlus Sunnah, ini Ahlus Sunnah, akhirnya Ahlus Sunnah bikin nama yang lain. Namanya apa? Muncullah nama Salafi, muncul juga namanya Al-Ghuraba, namanya macam-macam itu. Salafi, oh namanya semuanya Salafi, saya Salafi, ini Salafi, ini Salafi, macam-macam Salafinya itu. Akhirnya butuh penamaan yang baru lagi. Yaitu apa? Wasatiyah wal-i'tidal. Untuk menemukan apa? Salafi yang bersikap wasat itu yang Salafi yang seperti ini. Yaitu apa? Itu cuma penamaan. Dibutuhkan kapan? Ketika banyak yang mengaku. Ketika banyak yang mengaku. Kalau tidak dibutuhkan, kita enggak butuh nama itu. Lalu itu pernah suatu ketika itu, Syalbani itu debat sama seorang profesor dari Mesir, dari Al-Azhar. Yang waktu itu berdebat tentang masalah penamaan Ahlus Sunnah. Ditanya wahai Al-Albani itu, Syekh Al-Albani, kenapa kalimat Ahlus Sunnah itu harus dimunculkan kan? Kan itu nama baru itu, bukankah Allah itu menamakan kita dengan Muslim? Huwallazi sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang menamakan kalian itu dengan Muslim. Kan cukup Allah itu menamakan kita dengan Muslim itu cukup, itu nama terbaik. Kenapa harus dimunculkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka beliau mengatakan, sekarang saya tanya. Muslim itu kan bermacam-macam. Muslimnya Syiah, Muslimnya Khawarij, Muslimnya Mu'tazilah, Muslimnya siapa Anda itu? Sekarang saya tanya, kamu itu Muslimnya siapa? Hanya dia mengatakan, kalau saya itu Muslim yang berakidah Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kembali kepada Al-Quran, ke hadith dengan pemahaman para sahabat. Nah, maka sekali lagi mengatakan, daripada Anda itu mengatakan panjang lebar, saya seorang Muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan saya itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, panjang lebar namanya seperti ini, disingkat menjadi satu kata, Salafi. Cukup ya, kalimat yang panjang itu, saya itu adalah seorang Muslim yang kembali kepada Al-Quran, akidahnya kembali kepada hadis dengan pemahaman para sahabat, cukup disingkat dengan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana faham ya teman-teman? Berarti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya itu muncul dan terkenal karena kelompok yang menyimpang itu bermunculan. Syiah Khawarij muncul. Ketika Syiah dan Khawarij belum muncul, maka enggak perlu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Islam itu cukup, karena Islam itu masih satu akidah waktu itu. Tapi ketika sudah muncul Khawarij, Mu'tazilah, akhirnya belum bikin nama. Kita itu namanya apa? Dan rupanya namanya diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika terjadi perpecahan itu, siapa yang akan selamat itu? Al-Jamaah. Yang selamat itu Al-Jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma'ana alihil yauma wa ashabi. Orang yang memegang sunnahku dan sunnah sahabatku. Akhirnya muncullah namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sunnah diambil dari sunnahnya hadis tadi, sedangkan jamaah diambil dari hadis tadi. Sehingga muncul setelah itu namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Setelah itu dari Muhammad bin Sirin ini, setelah itu muncul ulama-ulama sudah biasa mengatakan kayak gini. Yaitu seperti apa? Ayyub As-Sikhtiyani, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, ini ukhbaru bi mautir rajuli min ahli sunnah. Saya itu dikabarkan dengan wafatnya seorang dari ahli sunnah. Faka'anni afqadu ba'du a'dha'i. Seakan-akan lepas anggota tubuh saya. Itu kalau seandainya saya dapat kabar ada seorang ulama ahli sunnah meninggal dunia, saya itu kayak anggota tubuh saya itu lepas. Beliau juga mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal a'jamihi. Tanda kegembiraan sebagai seorang hadath, hadath itu anak muda. Wal a'jami, orang a'jam, orang bukan Arab. Ayyuwaffaqahumallahu li'alim min ahli sunnah. Ketika Allah memberikan taufik, dia itu bisa belajar kepada seorang alim dari ahli sunnah. Setelah itu muncul nama ahli sunnah itu sudah terkenal itu. Sufyan ats-Tsauri belum mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa'innahum ghuraba. Berikan wasiat yang baik kepada ahli sunnah, karena mereka itu asing. Nah, berarti apa? Nama-nama ahli sunnah setelah itu terkenal. Jadi siapa yang memunculkan? Dari Muhammad bin Sirin. Jadi yang pertama kali memunculkan lafaz itu adalah Muhammad bin Sirin. Setelah itu apa? Muncul nama-nama yang lain lagi. Ta'ifah Mansurah, demikian juga muncul lagi Ahlul Hadith, muncul lagi namanya As-Salafus Saleh, muncul juga namanya Salafiyun, muncul lagi Ahlul Ittiba, muncul lagi Ghuraba. Itu nama-nama yang mengidentikan dengan akidah mereka. Akidah mereka itu kembali kepada Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan beliau Syaikhul Islam mengatakan, yang dimaksud dengan ahlu sunnah atau ahlu hadis bukan orang yang menjadi pakarnya hadis. Kalau cuma pakar hadis itu sedikit, siapa ahlu hadis? Berapa? Sedikit sekali. Maksudnya ahlu hadis, ahlu sunnah itu adalah orang yang cinta kepada sunnah, melebihi cinta kepada semua yang ada. Dia lebih cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, cinta kepada Al-Quran, berjuang untuk mengamalkan, berjuang untuk mempelajari, walaupun berbeda dengan budaya. Kalau dia itu lebih mencintai hadis, sunnah daripada budaya, daripada pendapat akal, daripada teknologi, maka itu namanya ahlu sunnah. Kalau orang itu lebih cinta budaya daripada sunnah, itu bukan namanya ahlu sunnah, ahlul adat. Namanya ahlul adat. Misalkan ini ada-ada seperti ini. Adatnya sudah berjalan, tiba-tiba ada hadis. Ah, ini hadisnya enggak cocok, ini Wahabi ini hadisnya ini. Lah kenapa kok diwahabikan? Ah, karena beda dengan budaya kita gitu loh. Kita tinggalkan. Ah, tapi kita ahlu sunnah gitu. Kita itu ahlu sunnah, paling ahlu sunnah kita itu. Yang lain bukan ahlu sunnah itu. Ahlu sunnah apanya itu? Ini dalil ada. Budaya berlawanan. Apa yang kamu pilih itu? Kamu pilihnya budaya itu. Berarti kan mereka bukan ahlu sunnah itu, ahlul adat dan budaya itu. Ahlul adat dan budaya itu. Nah, kalau kita enggak ahlu sunnah, yaitu ahlu sunnah itu apa? Orang yang lebih mencintai sunnah daripada pendapat akal. Kita punya pendapat A, datang dalil berseberangan, samina wa ta'na. Kita punya budaya A di tempat kita, datang dalil yang berseberangan, kita tinggalkan budaya kita, walaupun kita bertentangan dengan masyarakat. Kenapa? Karena kita lebih cinta sama hadisnya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya itu ahlu sunnah, ahlu hadis itu bukan pakarnya hadis. Kalau ulama ahlu hadis itu sedikit sekali itu. Maksudnya apa? Siapa saja yang dia itu cinta kepada sunnah, cinta kepada Al-Quran, dan berjuang untuk mempelajari dan mengamalkan, walaupun harus bertabrakan dengan budaya, pikiran, demikian juga pendapat akal, demikian juga yang lainnya, maka itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan sebagian orang mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu ya asy'ariyah. Oleh itu kalau di Indonesia itu kan, ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Orang yang bermanhaj, orang yang berfikih syafi'i, akidahnya asy'ari, metode ibadahnya sufi. Nah, coba ya, di Indonesia itu kumpulan tiga ini. Dan tiga-tiga ini semuanya bahaya semuanya itu. Yang pertama akidahnya Asy'ari. Asy'ari itu kan muncul kan setelah matinya meninggalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu, dan berlawanan. Sehingga tidak bisa kita katakan apa? Abu Hasan Asy'ari itu Syafi'iyah dalam akidahnya, bukan. Kenapa? Contohnya misalkan Imam Syafi'i itu mengatakan di dalam tafsir disebutkan sama Imam Mudzakir itu masalah melihat Allah Ta'ala. Kan? Imam Syafi'i mengatakan bahwa nanti di hari kiamat itu orang mukmin di surga melihat Allah Ta'ala. Tetapi apa? Asy'ariyah tidak bisa melihat. Berarti apa? Beda antara Asy'ari dan Syafi'i itu beda. Tapi anehnya itu di Indonesia itu apa? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, ibadahnya Sufi. Padahal Imam Syafi'i sudah mengatakan orang masuk Sufi pagi hari masih normal akalnya, sore hari stres, orang itu gila itu. Jadi siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat benci sama Sufi itu. Tetapi apa? Di kita digabungkan jadi satu, diaduk jadi satu itu. Oleh itu anehnya itu, yang jadi aneh itu kenapa kok Imam Syafi'i itu nggak diambil semuanya? Akidahnya Syafi'i, fikihnya Syafi'i, metode ibadahnya juga Syafi'i. Anehnya itu enggak, Syafi'i itu cuma fikih, akidahnya bukan Syafi'i, kan mereka enggak mengambil akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, akidahnya Asy'ari, maka itu kalau kita itu terkadang bahwa kita melihat prakteknya mereka itu aneh itu. Terkadang dalam satu masalah mereka itu meninggalkan mazhab Syafi'i karena ikut yang lain itu. Contohnya saya contohkan misalnya Imam Syafi'i itu paling benci dengan rebana masuk ke masjid. Itu paling benci itu, sampai beliau disebutkan sama Imam Katsir itu di dalam kitab Al-Bidayah Nihayah itu menyebutkan ucapan Imam Syafi'i keras sekali. Beliau mengatakan taraktu Baghdad, saya tinggalkan kota Baghdad, Irak, karena di dalamnya itu qaumun zanadiq, ada orang-orang zindiq, ada orang-orang munafik yang mereka itu menghalangi manusia dari ibadah di masjid. Dengan apa? Ya ta'abbadu nabi takbir, beribadah kepada Allah di masjid dengan takbir. Takbir itu rebana. Itu dijuluki apa sama Imam Syafi'i? Dengan orang zindiq, orang munafik mereka itu. Di kita ngakunya Syafi'iyah itu, tapi ibadahnya pakai itu. Ya, di kita itu. Kenapa? Karena metode ibadahnya bukan pakainya Imam Syafi'i, pakainya Sufi. Nah, jadi digabungan tiga ini gabungan jadi satu. Tiga ini jadi apa saja? Akidahnya itu Asy'ari, fikihnya Syafi'i, metode ibadahnya Sufi. Nah, kalau seandainya mereka ngambilnya cuma dari Syafi'i saja, luar biasa itu. Akidahnya Imam Syafi'i mantap. Luar biasa akidahnya itu. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sayangnya apa? Akidahnya Imam Syafi'i enggak dipakai. Enggak dipakai. Yang dipakai cuma dalam fikihnya saja. Dan fikihnya pun enggak semuanya dipakai itu. Ini jadi masalah itu. Fikih yang dipakai itu yang enggak bertabrakan dengan budaya. Ini yang dipakai di ini. Fikihnya Syafi'i yang tabrakan dengan budaya tinggal. Contohnya misalkan Imam Syafi'i itu yang dikatakan oleh Imam Katsir itu. Demikian juga Imam Nawawi juga lebih muatkan itu. Bahwasanya apa? Bacaan Quran kepada si mayit itu enggak sampai. Dan itu pendapat masyhur dari Imam Syafi'i. Berarti kalau saya baca Quran, saya hadiahkan kepada orang yang meninggal enggak sampai. Yang mengatakan sampai itu malah Imam Ahmad bin Hambali. Itu malah Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad mengatakan, "Boleh kalau saya baca Quran itu, saya katakan wahai Tuhanku, kalau pahala ada pahalanya setengahnya untuk bapakku atau untuk temanku yang baru meninggal dunia, setengahnya untuk saya." Imam Ahmad mengatakan boleh. Imam Syafi'i malah enggak membolehkan, enggak akan sampai itu. Nah, dalam masalah ini karena beda dengan budaya itu. Akhirnya apa? Dalam masalah ini ambil pendapatnya Hambali. Nah, ketika kita bantah pendapat ini, Wahabi kan debat sama kita itu. Akhirnya apa? Wong yang gembongnya Wahabi saja itu mengatakan sampai gitu loh. Nah, anehnya itu memang kalian ngambilnya dari Syekhul Islam waktu itu kan gitu. Dalam masalah ini ambil dari Syekhul Islam itu. Tapi enggak mau ngambil dari Syafi'iyah. Contoh lagi misalkan, ini yang fikihnya Syafi'i yang bertolak belakang di adat akhirnya dibuang itu. Contohnya apa? Cadar. Ya, mazhab Syafi'i keras sekali masalah cadar itu. Dan pendapat yang masyhur muktamad fil mazhab, cadar itu hukumnya wajib. Cadar itu hukumnya wajib bagi perempuan. Paling keras dalam masalah auratnya perempuan itu yang paling keras itu mazhab Syafi'i. Enggak main-main mazhab Syafi'i itu. Bahkan mazhab yang muktamad dalam Syafi'i yaitu cadar itu hukumnya wajib, ya. Wajib loh, nggak sembarangan itu. Hukumnya wajib itu. Di kita, aduh ini berat ini kalau kayak gini nih. Akhirnya apa? Fikihnya mazhab Syafi'i dicocokkan dengan budaya. Ah ini nggak cocok ini kalau seperti ini. Di budaya kita nggak cocok itu. Akhirnya apa? Dimenangkan budaya. Ya. Demikian juga bahwa mereka katanya bahwa orang pindah mazhab itu talfik gitu. Maka talfik itu nggak boleh. Kalau kamu sudah Syafi'iyah harus tulen Syafi'i itu. Tapi kalau berat ya nggak apa-apa itu. Contohnya misalkan kalau mau haji, mau umrah, ayo kita lihat pindah mazhab dulu lah. Berat kalau kita pakai fatwa Syafi'i, nggak cocok nanti di sana, itu berat sekali itu. Berarti apa? Berarti semua itu rujukannya itu bukan ilmiah, bukan mazhab. Rujukannya apa? Selera. Kayak plasmanan itu. Ah, ini enak ini, cocok ini, diambil itu, makan. Ah, ini asli ini nggak cocok ini, buang itu. Standarnya itu bukan ilmiah itu. Standarnya itu bukan ilmiah, tapi standarnya itu yang penting sesuai dengan hasratnya mereka itu. Kalau seandainya tulen mereka bermadzhab Syafi'i, mereka nggak boleh ibadah dengan rebana. Yang pertama itu. Dan sufi itu sangat keras, Imam Syafi'i itu. Akhirnya mereka harus meninggalkan itu. Demikian juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang di madzhab Syafi'i di kita nggak dipraktikkan. Kenapa? Karena terlalu berat itu. Bertentangan dengan budaya. Berarti apa? Hasilnya itu kalau kita pelajari berarti intinya itu mereka itu lebih cinta budaya. Begitu ini. Berarti mereka itu ahlul budaya dan adat istiadat semuanya itu. Mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu lebih mencintai dalil daripada budaya yang ada. Nah, jadi maksudnya kalau kita katakan ahlus sunnah wal jamaah, penamaan ahlus sunnah wal jamaah itu munculnya sampai tenar itu zamannya tabi'in. Sedangkan zaman sahabat enggak dikenal. Enggak terkenal itu, penamaan julukan itu enggak terkenal itu. Nah, akhirnya muncul zaman sahabat pertama kali Muhammad bin Sirin. Setelah itu kata-kata sudah terkenal, akhirnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama setelah itu memakai nama ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan kelompok yang lain dinamakan dengan ahlul ahwa, dinamakan dengan ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Kenapa mereka dinamakan pengekor hawa nafsu? Kan mereka bukan berbuat dosa dan maksiat itu. Bukan, mereka maksudnya itu pengekor hawa nafsu dalam beragama. Agama itu standarnya hawa nafsu mereka itu, selera. Sehingga setiap negeri bisa beda-beda. Kampung satu, kampung dua saja beda itu. Kenapa? Karena selera gitu. Ah, ini cocok ini kayak gini itu. Ah, ini enggak cocok ini. Contohnya misalkan saya contohkan ya. Ini kemarin itu kan saya pulang itu, ada satu di salah tiga itu, saya punya saudara meninggal di kota. Akhirnya apa? Di sana itu ada budaya. Budaya itu apa? Ada kotak. Jadi setiap orang itu satu RT itu dikasih amplop, setelah itu dimasukkan di kotak itu. Lah, orang-orang saya itu datang di situ, oh bagus juga seperti ini, mantep ini. Akhirnya dirapatkan di RT. Ah, bagaimana kalau seandainya budaya kita rubah ini? Jadinya seperti ini. Akhirnya apa? Nanti akan berubah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan itu enggak ada dalilnya. Nah, itu coba perhatikan ya. Lafal-lafal seperti ini setiap tempat itu beda-beda itu. Ya, lafal-lafal itu berbeda. Ada orang meninggal dunia itu, coba kita lihat ya. Bacaannya itu apa dulu itu? Sampai tertibnya sampai akhir pasti beda-beda itu. Kenapa beda-beda? Karena memang enggak ada dalilnya itu. Yang bisa menyatukan itu cuma dalil. Kalau enggak ada dalilnya itu mesti terjadi perbedaan di mana-mana itu. Nah, oleh itu maksudnya itu ahlus sunnah wal jamaah itu setelah itu namanya terkenal. Sebuah kelompok ini namanya terkenal sampai akhirnya ulama-ulama kita sampai sekarang mereka terus memakai kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian pertanyaan lagi sekarang, lah kenapa sekarang kalian memakai nama salafi? Salafi. Salafi itu apa? Salafi itu nisbat kepada salaf. Salaf itu pendahulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya itu, nikmatus salafu ana lagi. Sebaik-baik salaf pendahulu bagi kalian itu saya. Jadi Rasul itu pendahulu. Berarti kita itu pengen kembali kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Berarti kita itu salafi. Salafi itu nisbat. Orang yang ingin kembali kepada orang-orang salaf. Salaf kita itu siapa berarti kalau kita salafi itu? Kita matan salafi. Beda lagi nanti ada salafi, ada salafiyah. Ya Pak Mizana, salafiyah. Kalau kita salafi, mereka salafiyah itu. Yang bedanya itu salaf kita ini kemana itu? Kalau kita salafnya kita itu kembalinya kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka salafnya itu kepada Wali Songo itu. Yang penting yang diamalkan wali itu salaf kita. Kita kembali kepada pendahulu kita. Sama itu tujuan kita kembali kepada para pendahulu kita itu. Cuma pendahulunya siapa gitu? Kalau di kita nenek moyang ya gitu. Kalau kita itu kembalinya kepada sahabat, bukan nenek moyang itu pendahulu kita itu. Pendahulu kita itu yaitu Allah Rasulullah para sahabat. Nah, itu pendahulu kita. Jadi terkadang apa namanya itu sama-sama ahlu sunnah, demikian juga sama-sama salafi, cuma terkadang praktiknya yang berbeda. Oleh itu ada sebuah syair mengatakan wa kullun yad'i waslan bi laila. Wa laila la tukirru laha bidaka. Idza istabaqat dumu'un min khududin, tabayyana man baka liman tabaka. Ada seorang penyair itu sampai gila dia itu. Itu sampai dia itu melihat ada orang gila itu karena tergila-gila dengan Laila. Akhirnya dia sampai mengatakan itu, ada seorang yang mengatakan wa kullun yadda'i waslan bi Laila. Laila itu wanita yang sangat cantik jelita, kembang desa. Akhirnya bahwa semua orang mengaku saya itu pacarnya Laila itu. Semua orang itu mengatakan seperti itu. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru laha bidzaka. Tetapi Laila itu tidak mengakui. Setiap orang mengaku pacarnya Laila, tapi Laila tidak mengakui. Idzastabaqat dumu'un min khududin. Ketika banyak orang menangis dalam satu majelis itu, tiba-tiba ada air mata yang mengering itu. Ada yang sudah mengering, ada yang masih bercucuran itu. Maka nanti akan kelihatan tabayyana man baka liman tabaka. Siapa yang aslinya itu memang menangis dan orang yang pura-pura menangis. Maksudnya apa? Untuk nanti mengecek ahlu sunnah benar dan tidaknya itu dipraktekkan. Prakteknya itu kayak apa? Semuanya mengaku diri ahlu sunnah wal jamaah, tapi dalam prakteknya itu akan kelihatan dia lebih cinta kepada sunnah atau pendapat akal atau kepada adat atau kepada budaya, itu lebih cinta kepada mana, itu nanti dalam praktek kehidupan. Ya udah, sampai sini pembahasan kita. Ya, ini kita masih mukadimah semua ini. Kita masih belum masuk ke apa itu wasithiyah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nanti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.